Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi." Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama, pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang soleh, para ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbas an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk. Merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik. Akhlaknya semakin terpuji. Pandangan matanya semakin lurus. Ucapan lidahnya pun semakin benar. Dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.